واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله, الحمد لله. Seperti biasa pada malam hari ini, insyaAllah ta'ala kembali kita akan membaca Syarh Furuhul Maram, tepatnya ini syarah Kitabul Jami. Yang kita baca adalah Tafsirul Jalali wal Ikram li Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kita melanjutkan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya kezaliman dan juga atas hamba-hambanya. Ini hadis, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram atas kalian. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Yang mana hadis ini adalah hadis qudsi, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini hadis qudsi ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, demikian pula ada yang maudhu. Barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau mencegah kezaliman atas dirinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharamkan atas dirinya apa yang Allah kehendaki, dan bagi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya apa yang Allah kehendaki. Naam. Terakhir kemarin kita sampai pada penjelasan Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya, ma lil ibadi alaihi haqqun wajibun huwa awjaba al-ajril azim al-shani kalla wala amalun ladaihi dha'i'un in kana bil ikhlasi wal ihsani. hamba sama sekali tidak mempunyai hak yang wajib atas Allah. Dia, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan pahala yang besar keadaannya. Sekali-kali tidak. Kalla. Wala amalun ladaihi dha'i'un. Dan tidak ada sedikit pun usaha atau amalan yang sia-sia di sisinya. In kana bil ikhlasi wal ihsani, jika dilakukan dengan ikhlas dan ihsan, yakni mutabaah. Naam. Sampai sini kemarin. Al-muhim anallah yujibu itlaqan. Al-muhim anallah يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء. Yang jelas, barakallahu fikum, sesungguhnya Allah mewajibkan atas dirinya apa yang dikehendakinya, dan Allah mengharamkan atas dirinya apa yang dikehendakinya. Nah, walihada qal, oleh karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nah, dalam hadis kursi, haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku mencegah kedzaliman atas diriku. Ya. Wa dzulmu yadzuru 'ala syai'ain. Kedzaliman berputar pada dua perkara. Imma 'udwan wa imma naqsu haqqin. Jadi kedzaliman itu ada dua makna. Bisa jadi dia maknanya udwan, permusuhan. Bisa jadi dia maknanya adalah naqsu haqqin, mengurangi hak. Bisa jadi dia maknanya permusuhan, udwan. Bisa jadi dia maknanya apa? Naqsu haqqin, mengurangi hak. Nah, dicatat ya, anak-anak dicatat. Adzulm, kezaliman itu bisa bermakna udwan. Yang kedua apa maknanya? Naqsu haqqin, mengurangi hak. Ini makna adzulm, kezaliman. فَمَنْ سَطَ عَلَى مَالِكَ وَأَخَذَهُ فَهَذَا مِنَ الْعُدْوَانِ. Siapa yang menyerang kepada pemilik, kepada sang pemilik dan mengambilnya, maka ini adalah udwan, minal udwan. Ini dari permusuhan. Naam, menyerang kemudian mengambilnya, mengambil barangnya, maka ini adalah udwan, permusuhan. Wa man jahada haqqak, wa man jahada haqqaka fa hada minan naqsi. Siapa yang mengingkari hakmu, maka ini namanya apa? Minan naqs, yakni mengurangi hak. Ya, minan naqs, ini mengurangi, maksudnya apa? Naqsu haqqin, mengurangi hak. Jadi jika ada yang mendustakan hakmu, padahal antum berhak, tetapi dia mendustakan hakmu, mengingkari, maka ini apa? Adzulm, yang maknanya apa? Naqsu haqqin, mengurangi hak. Farrabbu azza wa jalla, maka Rabb Allah azza wa jalla, لا يمكن أن ينقص إنسانا حسنة عملها أبدا. Tidak mungkin untuk mengurangi dari seseorang kebaikannya yang dilakukan selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin mengurangi kebaikan seseorang yang dia lakukan. Tidak akan mungkin. Ya. Kalau ada seorang seorang hamba melakukan kebaikan, tidak akan mungkin Allah mengurangi haknya, tidak akan mungkin Allah mengurangi kebaikannya. Naam. Wa la yumkin an yudhifa ilayhi 'uqubatan sayyi'atan lam ya'malha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyandarkan kejelekan yang tidak pernah dilakukan oleh hambanya selama-lamanya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hukuman ya kepada seorang hamba padahal hambanya itu tidak melakukan kejelekan itu. Kalau ada seorang hamba yang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi kebaikannya. Akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyiksa seorang hamba yang tidak dilakukan apa yang tidak pernah melakukan kejelekan. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba yang tidak melakukan kejelekan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman dari dirinya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sungguhnya aku mencegah kedzaliman dari diriku. Nah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalimu. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma. Wala hadma. Nah, surat Thaha ayat 112 yang artinya kurang lebih, dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh dan dia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Nah, jadi orang yang melakukan amal soleh jangan khawatir. Nah, orang mukmin yang melakukan amal soleh jangan khawatir akan didzalimi. Ya. Nah, fala yakhafu dzulma wala hadma. Waj'altuhu bainakum muharrama. Kemudian dan aku jadikan antara kalian naam haram, atas kalian aku jadikan kedzaliman itu haram atas kalian. Hadza syahid bainakum ay bainan nas muharrama. Syahid ini yakni bainakum, yaitu bainan nas, antara manusia. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan kedzaliman tersebut haram atas kalian. Atas kalian, bainakum, antara kalian maksudnya apa? Bainan nas, yani antara manusia. Jadi aku jadikan kedzaliman ini haram antara manusia. Aku haramkan kedzaliman ini haram. Aku haramkan kedzaliman ini di antara manusia. Nah, bainakum hatta bainal muslimin wal kafirin. Naam, adzulmu haram. Sampai pun antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Haram. Tidak boleh seorang muslim mendzalimi orang kafir. Nah, tidak boleh seorang muslim mendzalimi orang kafir. Alasna naqulu lil kafir imma an taslama wa illa qatalnak aw tabdul al jizyata alaysa hadha dhulman. Ini ada pertanyaan ya yang terkadang muncul. Alasna naqulu lil kafir, bukankah kitab mengatakan kepada orang kafir, imma an taslam wa illa qatalnak. Kalau kamu tidak masuk Islam, akan kami perangi kamu. Ya. Nah, seperti ini dolim atau tidak? Aw tabdul al jizyah. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, ya, tidak mau diperangi, bayar jizyah. Ya, bayar upeti, pajak. Alaysa hadza dzulman? Bukankah ini zalim? Kita lihat jawabannya. La, kata beliau rahimahullah, tidak. Ini bukan kedzaliman. Ya. Bukan kedzaliman. Kenapa? Li'annana naf'alu dzalika lihaqqillah, la lihaqqina. Karena kita melakukan itu, ya, mengatakan kepada orang kafir untuk masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau tidak mau juga, perangi. Ya. Kita mengatakan seperti itu kepada orang kafir, itu adalah untuk hak Allah. Ya. Hak Allah adalah untuk diibadai, untuk disembah. Dia disuruh masuk Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan begitu bukan untuk hak kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan kedzaliman, ya. Ini bukan kedzaliman. Amma fi ma bainana wa bainahum min al-huquq fala nadzimuhum. Adapun antara kita, ya, antara mereka dari hak-hak, dari antara hak kita dan hak mereka orang kafir, fala nadzlimuhum, kita tidak boleh mendzalimi mereka. Ya. Nah, mungkin dalam apa? Dalam jual beli, ya, atau mungkin dalam dalam muamalah seperti contohnya jual beli dan yang lainnya. Itu tidak boleh kita mendzalimi orang lain, sampai pun orang kafir, ya. Sampai pun orang kafir tidak boleh kita mendzalimi mereka. Wa li hadza yajibu an tufi bi 'aqdil bayn bainaka wa bainahum. Oleh karena ini wajib agar kamu memenuhi akad jual beli, ya, antara kamu dan antara dia, ya. Antara kamu, yakni kamu dan antara dia, misalnya orang kafir, ya. Terkadang kan kita mungkin jual beli dengan orang kafir, kan? Nah, harus melakukan apa namanya, memenuhi hak-haknya, ya. Harus memenuhi akad jual beli. Wa bi'aqdil ijarah bainaka wa bainahu. Naam, demikian pula untuk memenuhi akad ijarah, yakni akad apa namanya? Ijarah, sewa, ya. Mungkin kita juga sewa menyewa dengan orang kafir bisa jadi. Maka kita juga harus memenuhi akadnya, ya. Memenuhi hak dia. Tidak boleh mendzalimi. Naam. Wa bi haqqi syuf'ah. Ila hadzal hadd. Ila hadzal hadd. Demikian pula harus kita memenuhi hak syuf'ah, ya. Hak syuf'ah antara kita dan orang kafir. Sampai batasan seperti ini coba. Naam. Tidak boleh mendzalimi antara manusia, ya. Antara saudara kita kaum muslimin. Demikian pula orang-orang kafir. Tidak boleh kita mendzalimi mereka. Naam. Asy-syuf'ah yakni hak membeli lebih dahulu, ya. Syuf'ah itu hak membeli lebih dahulu. Nah, mungkin ada kejar sama antara seorang muslim dengan orang kafir, ya. Nah, dalam suatu, nah, ini di sini dijelaskan. Ala ra'yi ba'dil ulama alladhi yaqulu inna haqq ash-shuf'ah haqqu milkin la malik. Atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan sesungguhnya hak syuf'ah itu adalah hak memiliki, bukan menguasai. Jadi maksudnya memiliki tidak sepenuhnya, karena dia memiliki teman yang bekerja sama dengan dia. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang, berarti di situ ya, barang tersebut kan dimiliki oleh beberapa orang tersebut, ya. Bukan salah satunya yang menguasai secara penuh, tetapi di antara dua orang tersebut yang memiliki barang tersebut. Nah, fayaqulu innahu law kana syarikuka kafir. Maka dia mengatakan, innahu law kana syarikuka kafir. Sesungguhnya kalau temanmu, teman yang bekerja sama denganmu, itu adalah orang kafir. Wabihta nasibaka ala muslim, falil kafir ayyakhudahu bisyub'ah. Kemudian kamu menjual bagianmu, nah, jadi barang tersebut kan dimiliki oleh beberapa orang, ya, atau mungkin oleh dua orang atau beberapa orang. Jadi di situ ada bagiannya si A, ada bagiannya si B, ya kan? Nah, kemudian misalnya si A ini orang muslim, si B orang kafir. Si A menjual bagiannya kepada orang muslim. Maka kalau seandainya teman yang bekerja sama dengan ini orang kafir ini, naam, yang bekerja sama dengan si A ini adalah orang kafir, dan dia ingin mengambil barang yang dijual bagiannya itu, bagian seorang muslim itu dijual, kemudian ini si kafir ini ingin mengambil barang tersebut, itu boleh, naam. Yani artinya dia mengganti, membeli. Nah, dia yang berhak untuk pertama kali membeli barang tersebut, walaupun orang kafir. Wa bi'ta nasibaka 'ala muslim falil kafir ay ya'khudahu bisyub'ah. Naam. Li'anna hadha haqqu milk la malik. Karena ini hak milik, bukan menguasai. Wa syahid anna dzulma muharramun bainal ibad hatta bainal muslim wal kafir. Syahidnya sesungguhnya kezaliman itu haram antara hamba-hambanya, antara manusia sampai antara seorang muslim dan orang kafir, itu haram, ya. Sampai antara muslim dan orang kafir pun haram. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada saudara kita sampai pun berbuat zalim kepada orang kafir. Tidak boleh, ya. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman tersebut haram atas kalian. Bainakum yani bainan nas, bainakum yani bainan nas. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa'idha awrada alayna al-kafir faqala antum dhalamtumuni ana hurrun fid din hurriyatul adyan fahal naqulu da'uh yakunu yahudiyan nasraniyan laysa lakum sya'nun madha naqul. Naam. Apabila ada orang kafir, apabila ada orang kafir yang menyatakan kepada kita, ya, dia mengatakan kalian mendzalimiku. Misalnya ada orang kafir mengatakan kepada kita, kaum muslimin, dia mengatakan orang kafir tersebut, kalian telah mendzalimiku. Ya. Ana hurrun fid din. Saya bebas untuk memilih agama. Hurrun fid din. Saya bebas. Dalam agama saya bebas. Dia mengatakan seperti itu. Hurriyatul adyan. Bebas dalam memilih agama. Fahal naqul. Apakah kemudian kita katakan da'u Yahudian, Nasranian, laisa lakum sya'nun. Apakah kemudian kita katakan biarkan dia? Ya. Biarkan dia, enggak usah didakwahi misalnya. Biarkan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Tidak ada urusan bagi kita. Tidak ada urusan bagi kalian. Ya. Biarkan dia. Madza naqul? Apa yang kita katakan, kata beliau rahimahullah, hadza haqqun lillah. Ini adalah hak Allah. Mendakwahi mereka orang-orang kafir untuk masuk Islam, ya, itu adalah hak Allah. Hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lazim alaina wa alaika. Wajib bagi kita dan juga wajib bagimu untuk mendakwahi mereka. Dakwah bila syahadati an la ilaha illallah. Nahnu ma zalamnak. Jadi kami tidak mendzalimimu. Ya. Kami tidak mendzalimimu. Fi haqqikal khas. Dalam hakmu yang khusus. Innama amalnaka bima amarana Allah bihi wa huwa rabbuka wa hadha laysa bidzulmin. Tidak lain kami memperlakukanmu dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak lain kami memperlakukanmu dengan apa yang Allah perintahkan. Wa huwa rabbuka, dan dia adalah Rabbmu, yakni Allah adalah Rabbmu. Wahada laysa bidzulmin, dan ini bukan kezaliman. Nah, jadi kalau misalnya ada orang kafir mengatakan kamu telah mendzalimiku, ya, saya bebas memilih agama, misalnya begitu, dalam keadaan kita mendakwahi mereka untuk masuk Islam, maka kita katakan kita tidak mendzalimimu. Saya itu memerintahkan kepadamu untuk beribadah kepada Allah, untuk masuk Islam, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Menyembah Allah itu adalah hak Allah, ya. Jadi saya memerintahkan kamu ini untuk melakukan hak Allah. Ini apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hakmu. Jadi aku tidak mengusik hakmu, gitu ya. Bukan hak khususmu, bukan. Nah, misalnya bisa dipahami. Jadi memperlakukan atau mempergauli dia, orang kafir tersebut, dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, dan ini bukan kezaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Ta'kid liqaulihi waja'altuhu bainakum muharrama. Jadi kata-kata fala tadzalamu ini adalah taukid yang menguatkan terhadap perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau na'am, dalam hadis qudsi perkataan Allah Subhanahu wa taala, waja'altuhu bainakum muharrama, menguatkan ini. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas kalian. Faqala la tadzalamu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tadzalamu, janganlah kalian saling mendzalimi. Ai la yadzlim ba'dukum ba'dhan hatta al-abma ibni. Yaitu janganlah sebagian kalian mendzalimi sebagian yang lain, sampai pun seorang bapak kepada anaknya. tidak boleh mendzalimi. Sampai pun seorang bapak tidak boleh mendzalimi anaknya. Janganlah kalian saling mendzalimi. Sampai pun seorang ayah tidak boleh mendzalimi anaknya. Hadza huwal asl. Inilah yang asal, yang kokoh. Ya'ni fa idza kana anta wa malaka li abik wa akhadha abuka min malika ma la tardha bi akhdhihi fa laysa hadha bi dhulmin li annahu akhadahu bi amrillah. Naam. Maka apabila kamu dan hartamu itu milik bapakmu, ya. Apabila kamu dan hartamu itu milik bapakmu, ya, dan bapakmu mengambil hartamu yang tidak kamu ridhai, maka ini bukan kedzaliman, ya. Dikarenakan bapakmu ini mengambil dengan perintah Allah, bi amrillah. Naam. Fa wajib 'alaihi huwa aidan ay yastalima li amrillah. Maka wajib bagi ayah, bagi bapak juga untuk ay yastalima li amrillah. Untuk tunduk kepada perintah Allah. Ya. Anak juga diperintahkan untuk tunduk kepada Allah. Ayah juga diperintahkan untuk tunduk kepada perintah Allah. Naam. Al-muhim anna dhulma haramun bainal ibadi hatta bainal ab wa ibnihi wal wa waladiha. Yang jelas sesungguhnya kedzaliman itu haram antara hamba-hambanya, sampai pun antara seorang bapak dengan anaknya dan seorang ibu dengan anaknya. Ya. Haram. Naam. Fi hadzal hadis fawaid. Itu penjelasan hadis. Ya. Penjelasan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis kudsi, ya, yang kita baca pada malam hari ini. Itu penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Fi hadzal hadis fawaid. Di dalam hadis ini ada faidah-faidah. Minha di antaranya riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anillah. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث قدسي كرجل من الإسناد بالنسبة للحديث النبوي. Faedah yang pertama, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla, riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث القدسي. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dinisbahkan terhadap hadis qudsi, karajulin minal isnad, seperti orang dari sanad-sanad. Binisbati lil hadisin nabawi, jika dinisbahkan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini hadis qudsi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu seperti perawi, kan begitu? Seperti perawi jika dinisbahkan dengan apa? Hadis nabawi. Nah, Jadi hadis Nabi SAW itu kan, kalau misalnya yang bukan hadis kursi ini ya, itu kan yang meriwayatkan sahabat kan. Naam. Atau sanad namanya itulah. Yang meriwayatkan hadis tersebut itu kan sanad namanya. Isnad. Enggak mesti sahabat sih. Sahabat tabi'in, tabi'in dan yang lainnya juga meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW. Isnad. Ya. Naam. Nah ini kalau hadis qudsi, Nabi SAW yang meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Riwayat Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kemudian faedah yang kedua, wa min fawaidil hadis. Di antara faedah-faedah hadis ini adalah itsbatul kalam lillahi azza wa jalla. Ditetapkannya kalam bagi Allah azza wa jalla. Ditetapkannya kalam bagi Allah azza wa jalla. Anna Allah yatakallam. Sesungguhnya Allah itu berbicara. Liqaulihi. Karena perkataan. Azza wa jalla inna Allah qal. Karena perkataannya sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata. Berfirman. Naam. Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah berfirman, ya ibadi. Nah. Wahai hamba-hambaku. Ini siapa yang berbicara? Allah. Allah azza wa jalla. Wa kalamullah ta'ala sifatun min sifatihi. Dan kalamullah ta'ala adalah sifat dari sifat-sifatnya. Ya. Sifat di antara sifat-sifatnya. Jadi kalamullah, kalam itu di antara sifat-sifat Allah, ya. Di antara sifat-sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah adalah apa? Sifatul kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallam, berbicara. Allah jalla wa ala yatakallam. Jadi kalamullah ta'ala sifatun min sifatih. Yatakallam jalla wa'ala haqiqatan la majazan. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa'ala berbicara secara hakiki. La majazan. Tidak majaz. Ya. Bukan majaz. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan hakiki. Dengan sebenar-benarnya. Bukan majas. Nah. Bukan peribahasa, bukan. Bukan majas. Tapi benar. Hakiki Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Wa kalamuhu sifatun min sifatih. Dan kalamnya, kalam Allah adalah sifat dari sifat-sifatnya. Sifat diantara sifat-sifat Allah. Naam. Wa hal huwa min as-sifatil lazimah kal ilmi wal qudrah aw min as-sifatil lazim asluha duna ahadiha. Naam, insyaallah kita lanjutkan jawaban dari pertanyaan ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas apa? Allah azza wa jalla itu memiliki sifat, di antara sifat apa? Sifatnya adalah al-kalam. Ini Allah azza wa jalla berbicara. Ya. Jadi ini berbicara dengan hakikatnya, yakni sungguh-sungguh betul-betul Allah berbicara, ya, secara hakiki, bukan majaz. Allah azza wa jalla berbicara secara hakiki, bukan majaz. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.